Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di frekuensi 107,7 Radio Dakwah Salafiyah yang dipancarluaskan dari Pondok Pesantren Amnur Al-Asari Kedung Kenal Banjarsari, yang mana insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Tauhid bersama Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan. Di kajian ini dengan seksama, silakan antum persiapan alat tulis juga kitabnya juga. Dan juga bagi antum sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, antum bisa melayangkan surat kepada kami antum bisa melayangkan surat ke Pondok An-Nur Al-Asari sekarang kita langsung aja kepada Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan. Waktu dan tempat dipersilakan. cek percobaan, percobaan, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Dan sungguh

imam ini sujud sahwi setelah salam, maka makmum ini hendaklah dia meneruskan sholatnya, ya, dia tambah rakaat yang tertinggal. Nanti setelah dia selesai sholat, ya, setelah dia salam, baru kemudian dia sujud sahwi. Baik, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, apabila makmum lupa, ya, makmum lupa, apakah lupa gerakan, bacaan maupun rakaat, tetapi imam tidak lupa, ya, maka yang seperti ini makmum tidak perlu sujud sahwi, ya, dalam kondisi dia bermakmum, ya, dalam kondisi dia bermakmum. Demikian diantara penjelasan para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Iya. Mau bertanya tentang sujud sahwi di dalam sholat dan sesudah salam, apa lafaznya, apakah beda? Lafaznya sama, lafaznya sama dengan lafaz sujud ketika sholat, ya. Adapun lafaz subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ini adalah hadis yang dhaif, ya, tidak bisa diamalkan. Dan apa betul nilai zikir yang ketiga, maksudnya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dengan la ilaha illallah, berapa nilai timbangannya, ya. Barangkali seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, ya, bersuci itu adalah separuh keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Iya. Jadi semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak pula pahalanya. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah tanda. Wassabru diyaun, sedangkan kesabaran adalah cahaya. Walquranu hujjatun alaika au alaika, dan Quran adalah hujjah untukmu atau atasmu. Yani hujjah untuk membelamu atau sebagai hujatan atas dirimu. Kullu nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tiqaha au mubiquha. Ya, setiap orang itu yang keluar di waktu pagi, maka dia menjual dirinya. Apakah dia tukar dirinya dengan membebaskan dari neraka atau dia membinasakannya? Ya, baik. Ini syahidnya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir subhanallah dan alhamdulillah, ya. Dan zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, ana masih ragu niat salat sunnahnya, apa harus membaca usolli? Membaca usolli termasuk bid'ah, ya. Termasuk bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula dalam hadis yang dhaif. Tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Tidak ada contohnya membaca usolli, salat wajib maupun salat sunnah. Niat cukup di dalam hati. Kalau niat salat wajib, ya dalam hati niat salat wajib. Kalau sunnah, niat salat sunnah. Ya, demikian, wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa, apakah bid'ah juga? Ya. Kalau dia mengirimkan bacaan Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah, maka ini termasuk kebid'ahan, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa hal itu termasuk kebid'ahan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim, ya, bacaan Al-Quran untuk mayit, ya. Karena kita yang beramal, kita yang membaca Al-Quran, maka kita yang mendapatkan pahalanya, bukan mayit, ya. Berbeda halnya kalau orang yang pernah diajarkan bacaan Al-Quran oleh mayit tersebut, maka yang seperti ini otomatis, ya, tidak perlu diniatkan sekalipun. Orang yang pernah mengajarkan kita Al-Quran, walaupun dia sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir kepadanya. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak sholat Jumat, bolehkah ganti dengan sholat zuhur? Ya, Kalau kita berhalangan sholat Jumat, seperti karena sakit atau karena hujan deras, maka wajib diganti dengan sholat duhur. Wajib diganti dengan sholat duhur. Bagaimana mengobati mental yang hancur? Dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menuntut ilmu syar'i. Dan beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu bisa tercapai dengan menuntut ilmu syar'i. Bagaimana yang beraktivitas di kebun atau di sawah? Bila tiba waktu sholat, apakah kriteria atau jarak tertentu yang membolehkan sholat di sana? Apabila memang jauh, tidak ada kriteria tertentu, ya. Tapi kalau kita memang merasakan hal itu jauh dan masyakahnya berat, ya, perjalanan jauh, ya, bisa jadi sampai di masjid sudah kecapean, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala untuk melakukan sholat, ya, di mana saja kita berada, ya, di mana saja kita berada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Waju'ilat lil ardu masjida wa tahura." Ya, telah dijadikan untukku hamparan bumi ini, ya, sebagai masjid, sebagai tempat sujud dan juga alat untuk bersuci. Ya, jadi tidak boleh orang beralasan tidak ada air misalkan karena di kebun tidak ada air jauh, ya, karena dia bisa bertayamum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa tanah atau bumi, ya, itu bisa dijadikan alat untuk bersuci. Wallahu taala a'lam. Ada seorang yang jika siang tidak bisa tidur padahal merasa ngantuk dan capek, tapi jika matahari sudah tenggelam dia merasa gampang tidur. Apakah ini gangguan jin? Karena untuk sholat maghrib sudah lemas, dan kalau sudah tidur susah bangun untuk sholat isya sampai jam 2 malam. Ini kemungkinan besarnya gangguan syaitan, ya, bisa jadi kemungkinan besarnya ini gangguan syaitan, ya. Tapi tidak mengapa juga diperiksakan kepada dokter, ya, diperiksakan kepada dokter. Kemudian dengan diruqyah, ya. Dan boleh seorang meruqyah dirinya sendiri, atau kita yang bisa meruqyah, kita tawarkan kepada saudara kita yang sakit tersebut untuk diruqyah. Ini kemungkinan besar gangguan syaitan, dan itu bisa dihilangkan dengan ruqyah, ya, ruqyah syar'iyah. Baik. Dan kalau memang dia ketiduran ketika sholat maghrib dan isya, ya, maka ketika dia bangun wajib baginya untuk mengqadha, ya, untuk melakukan sholat yang dia tertinggal apabila memang dia tidak sengaja melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza zakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia mengqadanya ketika dia mengingatnya, ya. Jadi kalau kondisinya seperti yang disebutkan di sini, dia tertidur pada waktu maghrib dan isya lalu terbangun jam 2 malam, wajib baginya untuk sholat maghrib dulu kemudian sholat isya. Baik, selama dia tidak meninggalkannya dengan sengaja. Ketika belajar suatu bidang ilmu belum juga menguasai bidang tersebut, bidang lain dituntut untuk diilmui karena pentingnya, seperti sholat, akidah, juga tajwid dan fikih. Bagaimana seorang talib menyikapi hal itu? Yang pertama, hendaklah dipelajari hal-hal yang paling terpenting. Iya. Yaitu permasalahan tauhid. Kemudian permasalahan ibadah-ibadah yang tidak bisa tegak agama seseorang kecuali dengannya. Ya, seperti tata cara berwudu, tata cara sholat, puasa, zakat. Ini tidak boleh tidak. Harus dipelajari oleh setiap muslim. Iya. Harus dipelajari oleh setiap muslim. Baik. Ini yang harus diutamakan dahulu. Yang paling terpenting. Iya. Adapun yang merupakan tambahan, ya, ya, seperti hukum-hukum jual beli, ya, hukum-hukum muamalat, ya, maka yang seperti ini dipelajari kemudian setelah yang penting dipelajari. Baik. Dan ada orang berpandangan mahirnya seorang talib 100% di tangan pengajar, padahal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah jelas bahwasanya orang yang belajar itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang dimiliki seseorang adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dia juga melakukan sebab-sebab untuk meraih ilmu tersebut, ya. Dan sebab-sebab itu bisa datang darinya, dia bisa juga dari orang yang mengajarkannya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun orang yang mengajarkannya bagus dalam mengajar, tapi dia sendiri malas-malasan, tentunya dia tidak akan meraih ilmu secara maksimal. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah makan makanan ringan sambil tengkurap? Ya. Tengkurap itu sendiri tidak dibolehkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang tidur sambil tengkurap, ya, tidur dalam keadaan tengkurap, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi daji'atun la yuhibbuha Allah taala, ya, sesungguhnya ini cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi makan sambil tengkurap, ya. Kalau tidur tidak sambil makan saja itu sudah dilarang, apalagi sambil makan. Jadi hal ini termasuk yang dilarang di dalam syariat. Wallahu taala a'lam. Berdoa di dalam salat seperti ketika sujud, apa boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab? Boleh saja kalau memang tidak tahu, ya, doa dengan bahasa Arab. Ini termasuk rukhsah, sebab seorang itu sangat membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala macam bentuk bahasa, ya. Tetapi itu dibolehkan hanya ketika dia tidak bisa menghafal, ya, atau tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.